إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحجي حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Seorang atau sebagian penyair pernah bersyair dengan syair yang sangat indah sekali. Dia berkata, Ahlul Hadis humu أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسحب نفسه أنفاسه صحبه. أهل حديث adalah keluarga Nabi صلى الله عليه وسلم. Jika mereka tidak bersahabat, berteman dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersahabat dengan nafas-nafas beliau. Alangkah mulianya ahli hadis, karena mereka orang-orang yang menginfakkan umurnya sepanjang hayat mereka untuk hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal jumlah mereka sangat sedikit sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kepada para ahli hadis, أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمتت. Seutama-utama kaum muslimin adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang menghidupkan sunnah, salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mati, yakni yang telah ditinggalkan oleh manusia. Fasbiru ya ashabus sunan, wahai para ahli hadis, bersabarlah. Rahimakumullah, kiranya Allah merahmati kamu. Fa innakum aqallan nas, Karena sesungguhnya kamu adalah manusia yang paling sedikit. Menunjukkan bahwa ahli hadis sab terdepan dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ahli hadis adalah manusia yang paling sedikit. Sebagian ulama memberikan penjelasan terhadap perkataan Al-Imam Al-Bukhari tadi, bahwa yang dimaksud oleh Bukhari adalah para huffaz lil hadis, para hafiz, orang-orang yang alim terhadap turuqul hadis, jalan-jalan hadis, orang-orang yang dapat membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif dan seterusnya. Seraya mengatakan sadaqa rahimahullahu fi qawlihi, benarlah Al-Imam Al-Bukhari dalam perkataannya. Karena apabila engkau meneliti, niscaya engkau tidak akan mendapati di salah satu negeri dari negeri-negeri Islam orang yang ahli terhadap hadis. Seorang mujtahid, seorang yang arif terhadap hadis. Tetapi tidak sebaliknya, engkau akan mendapati di negeri-negeri Islam begitu banyak para fuqahanya, tapi kosong dengan ahli hadis. Mengapa demikian? Karena sulitnya ilmu ini dan sedikitnya orang yang lulus dan selamat darinya. Bukhari mengatakan seperti itu, yakni pada abad ketiga Hijriah. Padahal ilmu pada waktu Bukhari, pada masa Bukhari, demikian besarnya. Dan banyak sekali ahli ilmu, banyak sekali para ahli hadis. Tapi Bukhari mengatakan aqallun nas, manusia yang paling sedikit. Dan pada zaman itu, kecintaan orang terhadap ilmu sangat besar sekali. Dan beliau mengatakan perkataan seperti itu. Fakaifa fi hadha zaman, maka bagaimana dengan zaman sekarang? Yakni 10 abad yang lalu. Jarak Bukhari dengan kita 12 abadan. Sebagian ulama yang menjelaskannya telah berlalu dari masa kita 10 abad lamanya. Dan beliau mengomentari perkataan Bukhari, fakaifa fi hadha zaman, 10 abad yang lalu. Kemudian beliau membawakan perkataan seorang penyair lagi, waqad kunna na'udduhum qalilan faqad saru aqallu من القليل. Dahulu kami menganggap ahli hadis itu sedikit sekali. Faqad saru, maka sekarang, sungguh sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang sedikit dari yang paling sedikit. Tetapi kalau bukan karena mereka ini, maka akan hilanglah dan lenyaplah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana Bukhari? Bagaimana kalau Bukhari hidup di tengah-tengah kita? 12 abad berlalu setelah beliau mengucapkan perkataan itu. Dan bagaimana kalau sebagian ulama yang menjelaskan perkataan Bukhari hidup di tengah-tengah kita pada abad 15 ini? Orang banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengenal hadis, dan begitu banyak beredarnya hadis-hadis palsu, dan sebagiannya merendahkan dan melecehkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara keutamaan mereka, kata ulama seperti Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Madini dan lain-lain, bahwa mereka lah yang tersebut di dalam hadis At-Ta'ifa Al-Mansurah, golongan yang selalu atau senantiasa mendapat pertolongan Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad mengatakan, kalau mereka ini bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka ini. Yani ahli hadislah yang mengambil bagian terbesar, kalau tidak secara keseluruhannya, dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam At-Ta'ifa Al-Mansurah. Di antara keutamaan mereka lagi adalah lisan mereka senantiasa berselawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, kami ada 3 atau 4 orang berada di depan pintu Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah adalah salah seorang imam dari imam-imam ahli hadis. Beliau mengatakan kepada kami, inni la arju أن التعويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. Saya berharap bahwa tafsir dari hadis ini, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menang berada di atas kebenaran dan tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka dan menyalahi mereka, menunjukkan bahwa ahli hadis, mazhab ahli hadis, mazhab yang hak. Inni la arju anna ta'wil hadzal hadis antum. Sesungguhnya saya berharap bahwa tafsir dari hadis ini adalah kamu, Bukhari dan kawan-kawannya. Mengapa? Kata Ali bin Abdullah, li'anna at-tujjara qad shaghalu anfusahum bit-tijarat. Karena para pedagang disibukkan dengan perdagangan-perdagangan mereka. Demikian juga para pekerja. Wal muluk qad shaghalu anfusahum bil-mamlakah. Para penguasa, raja, raja pun disibukkan dengan kerajaan mereka. Tetapi antum senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di antara keutamaan mereka bahwa mereka orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengapa tidak? Karena mereka hidup dengan nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir hayat mereka, tidak pernah berpisah dari nafas-nafas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang membela Nabi sepanjang hayat mereka, membersihkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnah beliau dan seterusnya. Dan di antara keutamaan mereka manhaj, sikap dan cara beragama mereka dan akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka mengikuti manhajul rasul, manhajul sahabah, manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sehingga terkenal dengan nama madhab ahlul hadis. Di antara keutamaan mereka bahwa keputusan hukum dari mereka lebih tepat dari yang lainnya. Di antara keutamaan mereka, hujjah mereka sangat kuat. Mengapa tidak? Karena bersama mereka nafas-nafas Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang yang paling dekat dan paling alim terhadap kitab Allah. Mengapa tidak? Karena sunnah atau hadis sebagai penafsir yang menafsirkan dan memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Oleh kerana itu ahli hadis adalah orang yang paling dekat dan paling paham dan paling mengerti tentang Al-Quranul Karim. Adapun akhlak mereka sangat mulia sekali. Di antaranya yang paling menonjol adalah tawadhu'nya mereka. Para ahli hadis dikenal, dan itu telah menjadi akhlak mereka yang sangat menonjol, sangat dikenal, tawadhu. Antum lihat, mereka menamakan ilmu mereka, ilmu yang paling tinggi dari seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, ilmu hadis. Mereka menamakannya dengan penuh ketawadhuan. Itu apa mereka katakan? Mustalahul hadis. Sangat sederhana sekali namanya, tapi ilmunya sangat besar dan sangat tinggi, yang merupakan al-um, ibu, induk bagi seluruh ilmu yang ada di dalam Islam. Tetapi mereka menamakannya mustalahul hadis, yang kalau kita terjemahkan, kebiasaan-kebiasaan yang terpakai di dalam hadis dan oleh ahli hadis, sangat sederhana. Dan mereka disifatkan dengan penuh ketawadhuan, seperti Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, di antara imam ahli hadis yang sangat terkenal dan diakui keilmuannya di dalam hadis dan fikih, atau secara keseluruhan mengenai dinul Islam, sehingga ia dijuluki sebagai faqihnya, orang alimnya dari umat ini, yaitu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Seorang imam ahli hadis yang lahir di penghujung abad kedua pada tahun 194 Hijriah, dan hidup, yaitu lahir di Bukhara, kalau sekarang namanya Uzbekistan. Dan hidup, berkembang menjadi seorang imam ahli hadis di abad ketiga Hijriah, dan wafat di pertengahan abad ketiga Hijriah pada tahun 256 Hijriah di Samarkand, dekat dengan Bukhara. Beliau belajar dengan para imam ahli hadis, mulai di negerinya Bukhara, kemudian di sekitar Khurasan, kemudian beliau menuntut ilmu di Hijaz, Mekah dan Madinah. Beliau belajar dengan salah seorang imam ahli hadis di Mekah dan ahli fikih, yaitu Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu, ketika beliau menulis kitab Al-Jami' Sahih Bukhari ini, yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari, beliau memulai sanadnya hadis pertama dari Syekh, guru besarnya ini, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Beliau ke Baghdad, duduk di majlis syuyukh para imam ahli hadis dan para ahli agama, di antaranya di majlis Ahmad bin Hanbal, pemuda-pemuda yang datang dari Khurasan. Ada Imam Bukhari, kemudian belakangan jadi imam, ada Ad-Darimi dan lain-lain, sehingga Al-Imam Ahmad terkenal masa-masa indah ketika pemuda-pemuda itu duduk bersimpuh di hadapannya mempelajari din, agama, hadis, fikih dan lain sebagainya. Dahulu, kata beliau kepada anaknya Abdullah, ada beberapa pemuda yang tinggal bersama kita, sebut Bukhari, Darimi dan beliau berkeliling menuntut ilmu. Maka jadilah beliau salah seorang imam besar yang ditakuti oleh lawan dan kawan, yakni penuh dengan kewibawaan, sehingga sebagian imam saja kalau ada Bukhari duduk di majlisnya itu dia tidak tahu harus bicara apa. Sebagian gurunya kalau ada Bukhari duduk di situ, selesai dia membacakan hadis, dia melirik ke Bukhari, yakni khawatir disalahkan. Begitulah Bukhari, orang alim yang sangat besar sekali. 16 tahun lamanya beliau berkeliling menulis kitab yang beliau berikan judul Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamih, yang kalau kita terjemahkan, kumpulan dari hadis-hadis sahih dalam bab-bab syariat secara musnad, bersanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari perjalanan kehidupan beliau. Begitulah lengkap judulnya. Kadang-kadang disingkat kitab Al-Jami'us Sahih. Judul lengkapnya adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Yakni di kitab sahihnya ini beliau menjelaskan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sunnah beliau. Sunnah beliau adalah perjalanan kehidupan beliau. Dalam hal apa? Dalam hal mendakwakan Islam, menyampaikan Islam, mengamalkan Islam. Karena itu beliau mengatakan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi, hari-hari perjalanan kehidupan beliau. Beliau tulis di sini, berarti kitab beliau, kitab Al-Jami', yang mengumpulkan hadis-hadis dalam bab-bab syariat Islam secara keseluruhannya atau sebagian besarnya. Yang kedua, beliau mensyaratkan sahih menurut beliau, Al-Jami'us Sahih, sesuai dengan persyaratan beliau. Oleh sebab itu, ketika beliau selesai menyusun kitab ini, beliau serahkan kepada para pembesar ahli hadis saat itu. Ada beberapa orang, ada guru besar beliau, Ali bin Abdullah tadi, yang Bukhari pernah mengatakan, saya tidak pernah merasa kecil berhadapan dengan siapapun juga, kecuali ketika saya berhadapan dengan Ali bin Abdullah, maka beliau merasa kecil. Ketika perkataan Bukhari itu disampaikan orang kepada guru beliau, maka guru beliau mengatakan, tinggalkan perkataannya, tinggalkan perkataan itu, karena tidak ada orang yang seperti dia. Nah, itu tawadhu'nya ahli hadis. Ia serahkan juga kepada guru beliau yang lain, Amr bin Ali, juga kepada Yahya bin Ma'in, juga kepada Ahmad bin Hanbal. Semuanya mengatakan sahih, kecuali 1, 2, 3 hadis yang dikritisi, kritik. Tetapi ulama mengatakan bahwa perkataan Bukhari yang lebih tepat dari perkataan mereka. Berarti kitab ini, kitab Sahih Bukhari, diuji dan telah teruji oleh para pembesar ahli hadis secara langsung maupun tidak langsung. Para imam membacanya, mengkajinya, dan mengakuinya. Demikian juga orang-orang yang sebaya dengannya dan murid-muridnya, sehingga dikenallah kitab Al-Jami'us Sahih di dunia Islam saat itu. Dan Bukhari tidak hanya menulis kitab Al-Jami'us Sahih ini, tapi beliau juga menulis kitab-kitab yang lain yang begitu banyak. Di antaranya yang sampai kepada kita dan telah dicetak, seperti kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis mengenai adab-adab Islami, sangat menarik sekali. Tetapi beliau tidak mensyaratkan bahwa hadis-hadisnya harus sahih semuanya, tidak. Kemudian kitab hadis Birrul Walidain, beliau menulis kitab kecil sedang, mengumpulkan hadis-hadis tentang Birrul Walidain. Kemudian kitab Raf'ul Yadain, hadis-hadis tentang mengangkat tangan di dalam solat. Kemudian kitab Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, satu juz mengenai bacaan di belakang imam. Kemudian yang sangat menakjubkan, beliaulah orang pertama atau termasuk orang-orang pertama yang menulis kitab mengenai al-jarh wa ta'dil, kritikan terhadap para rawi dan pujian terhadap kepada mereka. Para rawi hadis yang meriwayatkan hadis, karena hadis itu ada orang yang meriwayatkannya. Misalnya Bukhari, Bukhari dari siapa? Dari syekhnya fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Abu Bukhari menulis kitab besar sekali, karena itu dinamakan kitab Tarikh Al-Kabir. Dan sangat menakjubkan, sehingga gurunya Ishaq bin Ibrahim Allahuwai sangat kagum dengan kitab ini, sehingga dia membawa kitab itu kepada salah seorang amir pejabat. Maukah saya perlihatkan kepadamu sihir? Ini dia. Yani saking menakjubkannya kitab itu. Kan sihir beragam, ada sihir bayan. Yani penjelasan yang sangat menakjubkan. Akhirnya diikuti oleh para imam yang lain. Sebagaimana beliaulah orang pertama yang menulis kitab hadis secara khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, yang kemudian diikuti oleh sahabat dan murid beliau, Al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Adapun sebab-sebab beliau menulis kitab Al-Jami'us Sahih, ulama di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, orang yang paling alim tentang Sahih Bukhari ini, bersama para ulama yang lain, yakni di antara orang yang paling alim, paling tahu tentang Sahih Bukhari adalah Al-Hafidh, Hafidhud Dunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Selain para ulama yang lainnya, di antara penyebabnya adalah, pertama, perkataan guru besar beliau yang tinggal di Khurasan, Imam Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahway, sahabat dekat Al-Imam Ahmad. Pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kalau sekiranya ada di antara antum yang secara ringkas mengumpulkan khusus hadis-hadis sahih saja, kurang lebih seperti itu perkataan Al-Imam Ishaq, maka perkataan guru besar hadis ini meresap masuk ke dalam hati Bukhari. Di antara penyebab lagi, beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di hadapannya, dan seolah-olah di tangan beliau ada kipas dan beliau membersihkan apa yang ada di hadapan Nabi, yang akan dilalui oleh Nabi. Kemudian beliau bertanya kepada ahli ta'bir mimpi. Ahli, orang yang ahli, karena itu jangan sembarangan bertanya kepada orang ini, betul-betul ahli ta'bir. Apa arti dari mimpi saya ini? Kata ahli ta'bir itu, engkau akan membersihkan hadis, yakni membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan difa' secara besar-besaran, membersihkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah, kata beliau, yang membawa, menggerakkan saya untuk menyusun kitab Al-Jami' ini. Barangkali di antaranya lagi, ketika beliau hidup, telah ada kitab-kitab hadis yang begitu banyak yang disusun oleh para imam ahli hadis. Ada kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik di Madinah. Kemudian kitab Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri di Kufa, di Irak. Kemudian juga kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Auza'i di Syam. Daerah Syam itu kalau sekarang ini daerah Syria, Yordan dan sekitarnya. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Jurayd di Makkah. Kitab-kitab tersebut memuat hadis Nabi, juga perkataan sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Ada yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang terputus mursal dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab yang lain seperti kitab Musannaf Abdul Razzaq yang ada di Yaman. Kemudian Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ini langsung guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Kitab Musannaf yang juga susunannya meliputi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana imam ahli hadis yang lainnya seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abdul Razzaq, mereka memberikan judul-judul bab yang merupakan mazhab dan fikih mereka. Maka Bukhari melihat, kemudian juga setelah masa itu ada kitab dari sebagian syuyukh beliau, guru-guru beliau, seperti kitab Musnad Al-Imam Ahmad dan juga kitab Musnad Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahway dan lain-lain. Maka tergeraklah hati beliau dengan niat ikhlas yang paling dalam di hati. Karena itu ulama mengatakan salah satu barokahnya kitab ini, dikenalnya kitab ini, terlihat tampak dan jelas sekali keikhlasannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga Rabbuna jalla dzikruhu memberkahi kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari sehingga mendapat pujian sepanjang zaman. Berabad-abad. Tidak ada orang yang tidak mengenal, hampir rata-rata, meskipun mereka orang awam, mengenal Al-Imam Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Ya. Nah, beliau mulai menyusun kitabnya ini dengan penuh kesabaran dan menanggung keletihan dan kesusahan, dan terus beliau jalani. Begitulah sekilas, nanti kita akan bahas lagi mengenai Al-Imam Al-Bukhari dan kitab sahihnya. Nah, kita saya akan memulai lagi membacakan dan mengkaji kitab yang tersahih dari kitab hadis sesudah kitab Allah, sesahih-sahih kitab sesudah kitab, sesudah Al-Quran, sesudah kitab Allah adalah kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan sebesar-besar kitab ilmu sesudah Al-Quran, kitab Allah, adalah kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Setelah saya menyelesaikan atau menamatkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, sekarang saya akan mengulang lagi membacakan dan mengkaji sebagian dari kitab yang sangat besar ini. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari di kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yakni tidak dengan nama siapapun juga, tetapi hanya dengan nama Allah, saya menulis kitab ini. Itu makna Bismillah. Dengan nama Allah, tidak dengan nama yang selainnya, saya mengerjakan atau melakukan perbuatan ini. Ketika Bukhari akan menulis kitab ini, maka beliau memulai dengan Bismillah. Berarti maknanya dengan nama Allah, tidak dengan nama yang selainnya, aku menulis kitab hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama dari nama-nama Allah yang Al-Husna, yang sifatnya adalah Ar-Rahmah. Baik sifat zatiyah maupun sifat fi'aliyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang tetap ada pada Allah, sedangkan sifat fi'aliyah terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah melakukannya. Kalau tidak, tidak. Maka sifat rahmah, sifat rahmat Allah terkait dengan sifat zat Allah yang memang tetap ada bagi Allah, ada pada Allah sifat rahmat, sifat zat. Dan juga sifat fi'aliyah, perbuatan Allah terkait dengan kehendak dan kemauan Allah. Kapan dan kepada siapa Allah akan memberikan rahmat? Sekehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah besarnya bismillahirrahmanirrahim ini. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran. Allah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Sebanyak 113 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kecuali surat At-Taubah, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, sebanyak 113 surat dimulai, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah tanpa bismillah, menunjukkan bahwa bismillah termasuk ke dalam setiap surat yang diawali dengannya. Tetapi tidak dihitung sebagai ayat pertama, kecuali di dalam surat Al-Fatihah, bismillah dihitung ayat pertama. Al-Imam tidak memulai dengan khutbah, dengan syahadat, dengan muqaddimah, karena beliau tadi mengikuti Al-Quran, wahyu pertama yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dan dibawakan di awal kitab beliau ini. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Dan beliau mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menulis risalah ilmiah, dan juga dibawakan di bab pertama ini, di awal kitab beliau ini, di hadis ketujuh nanti. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Heraklius, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Karena itu ini merupakan risalah ilmiah yang beliau tulis untuk ahli ilmu dan para pelajar ilmiah. Karena itu banyak PR, pekerjaan rumah yang beliau berikan, yang beliau uji ahli ilmu dan para pelajar ilmiah di kitab sahihnya ini. Tiada yang dapat menyingkapnya kecuali ahli ilmu, yakni ahli hadis. Maka beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau mengikuti syuyukh, guru-guru beliau, dan guru bagi guru-guru beliau. Semuanya memulai kitab hadis dengan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa muqaddimah, tanpa didahului dengan syahadat, pujian, dan lain sebagainya. Lihat kitab Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Abdul Razzaq Al-Musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab guru beliau Ibnu Abi Syaibah. Kitabnya Al-Musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab guru beliau yang lain, yaitu Abdullah bin Zubair, juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab guru beliau Musnad Ahmad, Al-Imam Ahmad, dengan kitab musnadnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada muqaddimah. Dan kitab teman-teman beliau yang sebaya dengan beliau, seperti Al-Imam Abu Daud, juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya ahli hadis memulai kitab mereka karena kitab mereka merupakan risalah ilmiah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali beberapa ahli hadis memulai dengan Bismillah, kemudian khutbah, kemudian muqaddimah, seperti Al-Imam Muslim. Dari kitab yang enam, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, yang memulai dengan muqaddimah dengan panjang lebar hanya Al-Imam Muslim. Di antara kitab yang enam, lima lagi: Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, memulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban di kitab sahihnya memulai dengan muqaddimah yang panjang lebar. Hanya beberapa ahli hadis bisa dihitung dengan jari yang memberikan muqaddimah yang sebagiannya sangat panjang di awal kitab hadis mereka. Contoh yang terbaik bagi kita adalah Al-Imam Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban, menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim telah mencukupi segala sesuatunya. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mencukupi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah besarnya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah itu. Dan banyak hadis yang dimulai perbuatan itu dengan Bismillah. Panjang kalau kita bicarakan nanti pada tempat-tempatnya yang akan kita lalui. Nah, tidak ada judul kitab Beliau tidak memberikan judul kitab di awal kitabnya. Nanti di bagian Kitabul Iman, beliau menulis Kitabul Iman, Kitabul Iman. Namun di sini tidak. Tetapi kita lihat di hampir seluruh cetakan Sahih Bukhari dan Fathul Bari, syarahnya dan syarah Bukhari yang lain, diberikan judul Kitab Bad'il Wahyi, ya. Kecuali di sebagian cetakan Sahih Bukhari yang betul-betul mengikuti naskah yang ditulis oleh Bukhari. Bukhari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanda tanya. Dalam sebagian naskah diberikan bab, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian naskah tidak ada bab Bismillahirrahmanirrahim kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian naskah ada judul bab, babnya boleh tanwin, boleh tidak. Boleh dikatakan babun, boleh babu. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka judul bab boleh dibawakan bab penjelasan tentang kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW? Ini tanda tanya. Antum berikan tanda tanya. Tulis tanda tanya. Yang ini berbicara tentang wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 163. Wa qaulullahi, wa qaulullahi, boleh wa qaulillahi. Ya, boleh lamnya dhamma, boleh kasrah. Wa qaulullahi wa qaulillahi jalla dzikruhu. Dan berdasarkan, yakni untuk menelusuri, untuk melihat kaifa kana bad'il wahyu, kaifa kana bad'ul wahyi, kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, bagaimanakah permulaan wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW? Maka kita mulai dari firman Allah. Untuk apa? Untuk menjelaskan ini cara mengeluarkan hukum dan memberikan penjelasan yang sangat bagus sekali, penuh dengan hujjah dan hujjah yang sangat kuat sekali. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sampai di situ kutipan Al-Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu jalla dzikruhu berfirman, Inna awhayna ilayka, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kami telah mewahyukan kepadamu. Mu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama awhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan para nabi sesudah Nuh sampai kepada Isa bin Maryam. Perhatikan hujjah yang sangat kuat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Karena sifat wahyu, perhatikan sifat wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan yang Allah wahyukan kepada Nuh dan para nabi semuanya, yang menunjukkan pertama bahwa beliau adalah seorang yang telah mendapat wahyu Allah dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Karena sifat wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sama dengan yang Allah wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya alaihimussalatu wassalam. Nah, yang kedua, ketika kamu misalnya telah beriman kepada Nuh tetapi kufur kepada Muhammad, ini adalah bertolak belakang, terjadi kontradiksi. Kalau kamu beriman kepada Nuh, dengan sendirinya kamu beriman kepada Muhammad alaihimussalatu wassalam. Karena sifat wahyu keduanya sama, mereka semuanya adalah nabi-nabi Allah yang Allah turunkan wahyu kepada mereka. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, sebagaimana Nuh dan para nabi yang lainnya juga mendapat wahyu yang sama persis seperti yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni Allah perintahkan Jibril untuk mengutus membawa wahyu. Allah menyampaikan wahyunya, "U'budullaha," misalnya sembahlah Allah, "wajtanibut tagut." Karena orang yang diberi wahyu oleh Allah, maka dengan sendirinya orang itu terangkat menjadi nabi, kemudian menjadi rasul apabila Allah menghendakinya. Kemudian al-Imam membawakan hadis yang pertama di kitab sahihnya ini. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Maidi wa Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عن قتادة وقاسم الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ini adalah hadis yang pertama yang beliau menulis kitab ini, yang merupakan risalah ilmiah dengan menegakkan keikhlasan kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, seolah-olah beliau ingin memberitahukan kepada kita, para pelajar dan orang-orang alim, hendaklah mereka memperbaiki niat mereka Untuk apa mereka berada di medan, di majlis ilmu? Kenapa mereka duduk di majlis ini? Hendaklah mereka mentashihun niyyah, mensahihkan niat ini, mensahihkan keikhlasan mereka. Oleh kerana itu al-imam memulai dengan hadis innamal a'malu binniyyat. Beliau mengatakan tadi haddatsana al-Humaydi, yang namanya Abdullah bin Zubair. Beliau mulai dari guru beliau ini, guru besar beliau, padahal beliau belajar kepada Al-Imam Al-Humaydi semasa usia beliau belasan tahun. Karena Al-Imam Al-Humaydi wafat di Mekkah pada tahun 219 Hijriah. Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Dan saat umur belasan tahun, 14 tahun, beliau ke Hijaz menunaikan ibadah haji bersama ibunya dan saudaranya. Ibunya dan saudaranya kembali pulang ke Bukhara. Beliau tinggal di Mekah belajar hadis dan fikih, di antaranya kepada Imam Basri. Orang Quraisy, orang Mekah, wahyu pertama turun di mana? Di Mekah. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW orang apa? Quraisy. Al-Imam Al-Humaydi adalah pembesar Quraisy, orang yang paling alim saat itu di antara orang Quraisy. Namanya Abu Bakar, kunyahnya namanya Abdullah bin Zubair Al-Qurashi, orang Quraisy. Bertemu nasabnya dengan istri Nabi SAW Khadijah, dan bertemu juga nasabnya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah murid besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan duduk di majlis Sufyan bin Uyainah, rawi yang sesudahnya ini, bersama Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ketika Al-Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir, beliau ikut hijrah ke sana menemani Syafi'i sampai Syafi'i wafat. Kemudian beliau kembali ke Mekah, maka menjadi guru besar di sana. Dan di antara muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Maka Bukhari belajar kepada Al-Humaydi ini hadis dan fikih. Oleh kerana itu Al-Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Humaydi, Al-Humaydi indana imamun. Al-Humaydi menurut kami adalah seorang imam. Kata Al-Imam Abu Hatim, asbatun nas fi Sufyan ibn Uyainah Al-Humaydi. Manusia yang paling kuat riwayatnya dari Sufyan bin Uyainah adalah Al-Humaydi. Yakni beliau juga murid besar Sufyan bin Uyainah Perhatikan sanad. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di situ adalah Sufyan bin Uyainah. Murid besarnya adalah Al-Humaydi. Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan tentang syekhnya ini, Al-Humaydi imamun fil hadis. Al-Humaydi imam di dalam hadis. Al-Imam Hakim pernah mengatakan tentang Al-Humaydi adalah mufti ahli Mekah dan muhaddis mereka. Mufti ahli Mekah itu Al-Humaydi dan muhaddisnya mereka. Kata Imam Hakim, Imam Al-Bukhari apabila mendapati hadis riwayat dari syekhnya ini, maka dia tidak berhajat kepada yang lain. Dia cukupkan syekhnya ini Al-Humaydi karena siqah menurut dia, menurut Imam Al-Bukhari. Alangkah besarnya Al-Humaydi ya. Al-Imam Al-Bukhari mulai dari orang Quraisy, memulai kitabnya dari orang Mekah karena turunnya wahyu di Mekah, dan Allah turunkan wahyu kepada orang Quraisy yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Humaydi saat itu adalah pembesar Mekah, yakni tadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hakim, dia mufti Mekah dan ahli hadisnya Mekah. Bahkan Imam Ahmad secara mutlak mengatakan, Al-Humaydi indana imamun. Al-Humaydi di sisi kami adalah seorang imam. Dan Bukhari mengatakan, imamun fil hadis. Imam di dalam hadis. Dan kalau Bukhari mendapatkan hadis dari Al-Humaydi ini, dia tidak berhajat kepada yang lainnya. Dia cukupkan dari Al-Humaydi. Dan Al-Humaydi mempunyai dua guru besar. Pertama Al-Syafi'i dan kedua Sufyan bin Uyainah. Dan Al-Humaydi bukan hanya seorang ahli hadis, dia juga seorang ahli fikih, dan dia juga seorang penulis karya-karya ilminya. Di antara kitabnya yang sangat terkenal adalah Musnad Al-Humaydi. Ini saya bawa juz pertamanya, Musnad Al-Humaydi. Dia juga imam besar dan seorang musannif, penulis karya-karya ilmiah. Dan dia duduk di majlis Sufyan bin Uyainah ini, seorang tabi'ut tabi'in, bersama gurunya Asy-Syafi'i. Cukuplah kemuliaan bagi Al-Humaydi ketika dia belajar kepada Syafi'i dan Sufyan bin Uyainah, dan dia mempunyai murid orang terbaik di dunia ini dalam hal hadis dan fikih, Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Humaydi. Orang kedua di sanad ini adalah imam besar tadi, Sufyan bin Uyainah, yang kata Imam Syafi'i, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tentang Sufyan bin Uyainah dan Al-Imam Malik, kalau bukan karena dua orang ini, niscaya ilmu di Hijaz akan hilang. Al-Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah menyebarkan ilmu, ilmu Islam khususnya hadis di Masjidil Haram. Itu di majlisnya di Masjidil Haram, majlis Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah bukan orang Mekah, dia orang Kufa, lahir di Kufa, orang Irak, kemudian tinggal di Mekah. Al-Humaydi orang Mekah asli, orang Quraisy, yang kemudian sempat hijrah bersama gurunya Asy-Syafi'i ke Mesir, kemudian balik lagi ke Mekah. Adapun Sufyan bin Uyainah, dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Hijaz, tapi dia orang Kufa, Irak, dan lahir di sana, kemudian tinggal di Mekah dan jadi imam besar dan mengajar hadis di majelis di Masjidil Haram. Di antara murid besarnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Humaydi. Dan Al-Humaydi juga murid bagi Syafi'i itu sendiri. Maka kata Al-Imam Al-Syafi'i tentang gurunya ini, Sufyan bin Uyainah, dan gurunya yang lain, Al-Imam Malik di Madinah. Oleh kerana itu, hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sanad penduduk Madinah, Al-Imam Malik. Karena wahyu setelah Mekah adalah Madinah. Ini diantara kecerdasan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena keduanya, kalau bukan karena Malik, karena Sufyan bin Uyainah, maka akan hilang ilmu di Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Mengapa? Karena penyebar ilmu di Mekah adalah saat itu Sufyan bin Uyainah. Penyebar ilmu di Madinah adalah Al-Imam Malik. Orang-orang belajar kepada kedua imam besar. Al-Syafi'i setelah di Mekah dia ke Madinah, atau dia Mekah Madinah kemudian dia balik lagi ke Mekah belajar dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dengan Al-Imam Malik satu perguruan, yakni syuyukhnya kebanyakan sama, guru-gurunya kebanyakan sama. Ini terdiri dari imam-imam besar. Kemudian orang ketiga di sanad ini adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, seorang tabi'in kecil. Kemudian yang keempat adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in sedang. Dan yang kelima adalah Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, seorang tabi'in besar. Mengapa kok ada besar, ada sedang, ada kecil? Dilihat dari umurnya. Tabi'in besar itu dia meriwayatkan dari banyak sahabat, meriwayatkan dari sahabat-sahabat besar. Tabi'in sedang di bawahnya, tabi'in kecil mungkin hanya meriwayatkan dari satu dua orang sahabat, atau tidak sama sekali, tidak bertemu dengan sahabat seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari. Maka sanad ini, yakni dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Al-Qamah, semuanya tabi'in, menunjukkan bahwa mereka saling meriwayatkan hadis satu dengan yang lain. Dan hadis ini terkenal, masyhur, bahkan mutawatir dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ke bawah. Adapun dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ke atas, maka tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Umar bin Khattab. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya seorang saja, yaitu Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Al-Qamah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id al-Ansari. Maka hadis ini dikatakan gharib, hanya mempunyai satu jalan saja, satu jalur saja. Nah, dari Yahya ke bawah banyaklah orang meriwayatkan hadis. Karena itu tidak tepat sebagian orang mengatakan hadis ini mutawatir, padahal ia hanya beredar dari satu jalan, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Umar bin Khattab, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ke bawah, maka puluhan rawi meriwayatkan hadis ini. Maka kalau dikatakan ke bawahnya masyhur atau mutawatir, mungkin. Tapi ke atas, gharib. yang meriwayatkan dari Yahya banyak sekali. Di antaranya Sufyan bin Uyainah. Di antaranya lagi banyak sekali, sampai puluhan orang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, menunjukkan bahwa berita dari satu orang itu diterima dengan syarat orang itu thiqatun, terpercaya di dalam agama dan ilmunya, atau yang kita kenal khabarul wahid, baik untuk akidah maupun hukum. Karena hadis innamal a'malu binniyat tidak hanya berbicara tentang akidah, tapi tidak hanya berbicara tentang hukum, tapi juga berbicara tentang akidah. Apa? Keikhlasan di dalam beramal. Ini merupakan asas din. Tidak akan diterima amal seseorang yang ia tegakkan tanpa keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga hadis ini menjelaskan tentang ittiba'ur rasul, harus mempunyai maksud dan tujuan untuk mengikuti rasul. Kita beramal karena siapa? Karena Allah. Berarti menegakkan keikhlasan. Tujuan kita apa? Tujuan kita dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu mengatakan seolah-olah hadis ini menjelaskan bahwa para ahli hadis itu berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tidak lengkap. Tidak lengkap. Terputus. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Harusnya lanjutannya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tapi bagian itu dihilangkan. Oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Bukhari tentunya. Bukan oleh gurunya Al-Humaydi. Bukan oleh Sufyan bin Uyainah. Karena kalau kita membaca langsung di kitab Al-Humaydi, ini kitabnya saya bawa, Musnad Al-Humaydi, hadis ini, perhatikan sanadnya. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi, berarti hadisnya ada di sini. Maka saya mencoba mencarinya dan dapat di sini, di Musnad Umar bin Al-Khattab. Maka Al-Humaydi mengatakan sana Sufyan, yakni haddatsana Sufyan. Biasa ahli hadis meringkas perkataan. Haddatsana jadi sana. Sana Yahya bin Sa'id akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taymi annahu sami'a Al-Qamat bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab 'ala al-minbar yukhbiru bidhalika 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad sama. Humaydi dari Sufyan, Sufyan dari Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymi, Muhammad bin Ibrahim At-Taymi dari Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi, Al-Qamah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Ubar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaznya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Bagian ini tidak ada di sini, dan nanti hadis ini akan diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari mengulang hadis ini, membawakan hadis ini di kitab sahihnya sampai 7 kali diulang-ulang. Nanti di akhir kitab iman akan dibawakan lagi dan lebih lengkap, bahkan lengkap. Di sini sengaja beliau menghilangkan bagian lafaznya, tapi lengkapnya lafaznya tadi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa tujuan Bukhari? Beliau juga tidak menjelaskan, dan kita tidak bersuudzon, berburuk sangka, karena hal yang tidak baik kepada ahli ilmu Islam berburuk sangka. Dan beliau telah melengkapkan hadis ini di tempat yang lainnya. Dan ini hadis yang pertama yang beliau bawakan. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis, bukan hanya Bukhari. Ada Muslim dan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, imam ahlul hadis. Saya di sebagian kitab saya mengumpulkan hampir seluruh imam yang meriwayatkan hadis ini, dengan saya kumpulkan lafaznya. Al-Bukhari memulai dengan hadis ini sebagai pemberitahuan bahwa saya menulis kitab ini dengan menegakkan keikhlasan kepada Rabbul Alamin. Hendaklah antum menegakkan keikhlasan kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu perbuatan beliau yang memulai kitab hadis dengan hadis ini dicontoh oleh para ulama, karena hadis ini banyak sekali ilmu yang dapat dikeluarkan darinya. Juga menunjukkan maksud dan tujuan seseorang. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyyah." Segala amal itu harus tegak dengan niat. Niat karena apa? Ya karena Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh hasil dari apa yang ia niatkan. Kalau ia niatnya karena Allah, maka akan karena Allah dia memperoleh pahala. Karena niatnya seperti di akhir hadis, karena dunia atau hal-hal lain, perempuan yang akan dia nikahi, maka niatnya tergantung dengan apa yang ia niatkan itu. Alangkah besarnya pengaruh dari niat itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Perhatikan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, yakni bermaksud mengikuti rasulnya, maka amal itu harus tegak. Pertama, al-ikhlas. Dan kita duduk di majelis ini untuk apa? Karena siapa? Apa tujuan dan maksud kita? Maka hendaklah kita, saya dan antum, memperbaiki niat, mempunyai niat shadiqah, salihah, niat yang benar dan saleh, yang baik. Tashihun niyah, niyah wal ikhlas, memperbaiki niat dan keikhlasan. Dan hendaklah kita mempunyai tujuan dan maksud, yaitu ittiba'ur rasul. Sama seperti orang yang hijrah, barang siapa yang hijrah karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan mengikuti rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah, yakni diganjari benar karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulnya. Tetapi waman kanat hijratuhu ila dunia, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, kepada dunia yang akan ia peroleh, au ila mra'atin yankihuha, atau wanita yang akan ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita akan bertemu lagi dengan hadis yang mulia ini di lain waktu, di kitab yang sangat berharga ini. Barangkali ini, ikhwan, yang bisa saya sampaikan, sebuah hadis besar yang sangat bermanfaat sekali, yang menetapkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebuah manhaj besar dari sabda Nabi yang sangat agung, yaitu menegakkan keikhlasan kepada Rabbul Alamin dan mempunyai maksud dan tujuan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi sebagian dari ahli ilmu mengatakan seakan-akan ahli hadis itu berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia menulis hadis. Demikian juga para ahli hadis berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.